bagaimana aku tak akan bersedih. Barulah menikah sebulan lamanya, tiba-tiba saja ku dengar istriku hamil 3 bulan sudah. Ia lahir.